وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواني في الله وأخواتي في الله، معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله أجمعين. صدركم صدركم yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Di sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam rangka talabul ilmi syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih membahas kitab Ahaditsul Akhlaq, buah karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah tabaraka wa ta'ala. Kita sampai pada perkataan penulis di halaman yang ke-20. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, innal adaba fi syari'ati lahu makanatuhu al-'aliyah wa manzilatuhu ar-rafi'ah. Sesungguhnya perkara adab, masalah adab, masalah akhlak di dalam syariat Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya, memiliki manzilah yang sangat tinggi. Fa idza wufiqa al-muslimu ila ma'rifati adabil Islam wa akhlaqihi al-'azimah واستعان بالله تبارك وتعالى على تحقيقها نال خيرا عظيما وفضلا عميما في الدنيا والآخرة. Kata beliau, tatkala seorang muslim, seorang muslimah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berilmu, untuk mengetahui adab-adab Islam dan akhlak-akhlak Islam yang sangat agung, dia berilmu tentang akhlak-akhlak Islam yang sangat tinggi, kemudian dia isti'anah, minta pertolongan kepada Allah dalam mengamalkan akhlak-akhlak tersebut, di dalam mempraktekkan adab-adab tersebut, biiznillahi jalla wa'ala, dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar di dunia ataupun akhirat. Ilmu tentang adab dan mengamalkan adab tersebut dalam keseharian kita, itu kunci kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita. Fama ahwajal muslim ila dirasati akhlaqil islamir rafi'ah wa adabihil kamilah. Alangkah butuhnya seorang muslim untuk mempelajari, untuk mendirasahkan akhlak-akhlak Islam yang tinggi, adab-adab Islam yang sempurna. Kita sangat butuh untuk belajar tentang hal itu. Ma'a tashihin niyati fi hadzal maqam, disertai dengan usaha untuk meluruskan niat-niat kita. Ya, di dalam mempelajari adab-adab tersebut semata-mata lillahi ta'ala. Luruskan niat di dalam mempelajari ilmu-ilmu Islam. Idh an-niyatu qad yasubuha ma yasubuha min aghradin wa umurin tukhillu biha. Karena niat itu, ya, seringkali terkontaminasi, terkotori, ya, oleh ini kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawiyah yang bisa mengurangi nilai kebaikan seorang hamba, bahkan bisa menghilangkan nilai kebaikan seorang hamba sama sekali. Fa idza suhihatin niyyatu burika fil amali. Tatkala seorang hamba berusaha meluruskan niatnya, ya, menjadikan niatnya semata-mata hanya lillahi ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan di dalam amalannya. Wa tashihun niyyati huna an yanwiya bidirasatihi adab asy-syari'ati wa akhlaqal islam an yarfa'a an nafsihi jahla ma jahila minha. Kata penulis, dan meluruskan niat dalam masalah ini, ya, meluruskan niat dalam hal ini, yakni dengan seseorang meniatkan dia mempelajari adab-adab Islam, akhlak-akhlak Islam, dan ini dia niatkan dalam rangka mengangkat kejahilan dari dirinya tentang adab-adab tersebut. Niatkan kita belajar adab Islam dalam rangka mengangkat kejahilan dari diri-diri kita tentang adab-adab tersebut. Thumma yujahidu nafsahu ala tahqiqi hadhihi al-adab wa ala al-qiyami biha. Kemudian setelahnya kita niatkan, ya, mujahadatun nafsi, bersungguh-sungguh di dalam mempraktekkan adab-adab tersebut, bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan adab-adab Islam tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mujahadah mencari jalan-jalan keridhaan kami, maka sungguh pasti kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan keridhaan tersebut. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum man yataharral khaira yu'tah wa man yattaqis syarra yuqah. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya ilmu itu didapat dengan cara dipelajari. Dan sesungguhnya sikap penyabar, sikap yakni penyantun, itu didapat dengan cara yakni dipelajari. Sikap kesabaran didapatkan dengan kita berusaha menyabarkan diri kita, melatih, ya. Ini sikap penyantun, penyabar, itu didapatkan dengan cara kita melatih diri kita untuk bersabar. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan kebaikan, maka Allah akan berikan dia jalan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh menjaga dirinya dari jalan keburukan, maka Allah akan jaga dia dari jalan keburukan tersebut. Nah, musta'inan fi dzalika billah. Kita berusaha, kita berupaya untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita miliki tentang adab-adab Islam, dibarengi dengan isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Ya. Taliban madadahu wa aunahu wa taufiqahu. Dibarengi dengan kita minta taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta kemudahan, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walidha qala alaihi salatu wasalam lihibbihi Mu'adzin radhiyallahu anhu. Oleh karenanya Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam pernah berkata, kepada orang yang beliau cintai, yakni Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi yang mulia, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku sangat mencintai dirimu. Faqala Mu'adz radhiyallahu anhu, maka Mu'adz berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu bi abi anta wa ummi, wallahi inni la uhibbuka ya Rasulullah. Ya, ayah dan ibuku menjadi tebusan bagi dirimu. Demi Allah, sesungguhnya aku sangat mencintai dirimu. Qala, kemudian Nabi yang mulia berkata kepada Mu'adz, usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Wahai Mu'adz, aku wasiatkan kepada engkau agar jangan sampai engkau tinggalkan di akhir salatmu untuk membaca sebuah doa. Ucapkan di akhir-akhir salatmu, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolonglah aku untuk senantiasa ingat kepadamu, mensyukuri semua nikmat-nikmatmu, dan bisa beribadah dengan baik kepada dirimu. Waja'anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan datang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, kata Nabi yang mulia, atuhibbuna ayyuhan nas an tajtahidu fid du'a, wahai manusia, bukankah kalian ini menginginkan untuk bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar doa yang kalian minta diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apakah kalian ini menginginkan, atau bukankah kalian menginginkan doa yang terbaik yang kalian minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Qalu na'am ya Rasulullah. Maka para sahabat berkata, benar ya Rasulullah, kami menginginkan doa yang terbaik yang kami minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami bersungguh-sungguh mencari doa yang terbaik yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, maka Nabi yang mulia bersabda, qulu, kalau begitu ucapkanlah sebuah doa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami ya di dalam mengingatmu, di dalam berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan menjalankan ibadah dengan baik kepada dirimu. Kata penulis, kata Syekh Abdul Razzaq, fahadihi da'watu kama annaha yu'ta biha adbar as-salawati fahiya aydan da'watun mutlaqatun yu'ta biha fi kulli waqtin. Doa di atas ya, sebagaimana dia doa yang sifatnya muqayyadah, terikat, yang disunahkan dibaca di akhir-akhir salat kita, di penghujung-penghujung salat kita ya, akan tapi doa tersebut pun sifatnya mutlak, artinya bisa kita doa ini, kita bisa kita baca di kesempatan kapanpun tatkala kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani selain bisa kita baca di akhir sholat-sholat kita, kita pun bisa baca doa tersebut kapan saja. Ya, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun kita punya ini kesempatan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yatlubul abdu awnallahi jalla wa ala fi kulli ahwalihi. Seorang hamba hendaknya senantiasa minta pertolongan kepada Allah ya, dalam setiap kondisinya, dalam setiap keadaannya, dalam setiap amalannya. Jangan pernah kita terlepas dari minta pertolongan, minta kemudahan, dan minta taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ya'malu ala nashri hadhihi al-adabi bainan nas bi an yakuna qudwatan lahum fiha thumma bidakwatihim ilaiha. Kemudian kata penulis, seorang muslim, seorang muslimah, hendaknya berusaha untuk menyebarluaskan adab-adab Islam tersebut di tengah-tengah manusia. Bagaimana caranya? Dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara kita berusaha menjadi teladan yang baik bagi manusia, dengan mempraktekkan adab-adab tersebut ya, di tengah manusia, agar manusia mencontoh adab-adab Islam yang kita amalkan. Thumma bidakwatihim ilaiha. Yang kedua, dengan cara kita mengajak mereka mengajarkan mereka tentang adab-adab Islam tersebut. Nah, kata penulis, hasilu dzalika, kesimpulan ya dari poin-poin di atas, an yuhaqqiq fi hadzal maqam khamsata anwa'in minal mujahadati li nafsihi. Hendaknya seorang hamba berusaha untuk merealisasikan ya lima macam mujahadatun nafsi. Ya, seorang hamba berusaha untuk merealisasikan lima macam mujahadatun nafsi. Yang pertama, mujahadatuha ala salahin niyyati wa salamatiha. Seorang muslim dan muslimah wajib untuk mujahadatun nafsi. Ya, bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki niatnya, di dalam meluruskan niatnya. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ma 'alajtu shay'an ashadda 'alayya min niyyati innaha tataqallabu 'alayya. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk aku obati, ya, untuk aku perbaiki daripada aku memperbaiki niatku, karena niat tersebut senantiasa berbolak-balik, ya, senantiasa berubah. Maka kewajiban seorang hamba adalah mujahadatun nafsi, bersungguh-sungguh, ya, menundukkan hawa nafsunya di dalam memperbaiki niat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Thanian, yang kedua, mujahadatuha ala ta'allumi hadhil akhlaqi wal adab wal ifadati min musannafati ahli al-ilmi fi hadzal bab. Kita harus bersungguh-sungguh mujahadatun nafsi di dalam mempelajari akhlak dan adab-adab Islam tersebut, dan kita mengambil faidah-faidah ilmu dari tulisan-tulisan para ulama di dalam masalah ini, ya, mengambil bimbingan-bimbingan para ulama, ya, di dalam masalah adab, bagaimana mereka mengajarkan adab, ambil ilmu-ilmu mereka, ya, paksa jiwa kita mujahadatun nafsi untuk mempelajari akhlak dan adab-adab Islam. Kemudian yang ketiga, thalithan, mujahadatuha ala tatbiqi hadhihi al-adab wa tahalli bi hadhihi al-akhlaq. Ya, seorang muslim dan muslimah wajib mujahadatun nafsi, bersungguh-sungguh untuk mempraktikkan adab-adab tersebut, mempraktikkan akhlak-akhlak tersebut, dan berhias diri dengan adab dan akhlak yang mulia. Fa innal mujahid kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat seorang yang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi yang mulia, man jahada nafsahu fi ta'atillah, adalah orang-orang yang mujahadatun nafsi, ya, yang melawan hawa nafsunya untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat, ya, seorang mujahid yang hakiki. Orang-orang yang berusaha menundukkan hawa nafsunya, ya, untuk istiqamah di atas jalan-jalan ketaatan kepada Allah. Rabi'an, yang keempat, mujahadatuha 'ala ad-da'wati ilaiha wa bayaniha wa nashriha. Ya, seorang hamba, seorang muslim dan muslimah harus bersungguh-sungguh di dalam berdakwah, mengajak manusia kepada akhlak yang mulia, ya, menjelaskan kepada manusia akhlak-akhlak Islam yang tinggi, menyebarkan akhlak yang mulia di tengah-tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Kata Allah tabaraka wa taala, dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada seseorang yang mengajak manusia kepada jalan Allah, mengajak manusia kepada, yakni, jalan-jalan kebaikan, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia beramal saleh, berbuat kebaikan, dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kata penulis, mujahadatuha fi dzalika kullihi ala isti'anati billahi jalla wa ala. Seorang hamba hendaknya mujahadah, bersungguh-sungguh, ya, untuk mengamalkan empat perkara di atas, ya, disertai dengan isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan dan minta taufik kepada Rabbul Alamin, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man ista'ana billahi a'anahu wa man tawakkala 'alaihi kafahu. Karena sesungguhnya barang siapa yang isti'anah, minta pertolongan kepada Allah, Allah pasti akan menolong dirinya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan urusannya hanya kepada Allah, Allah pasti akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut. Wa yajma'u hadza kullahu, dan lima perkara di atas, ya, terkumpul dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Kata Nabi yang mulia, bersungguh-sungguhlah untuk meraih perkara yang bermanfaat bagi dirimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan mudah lemah, jangan mudah kendor, dan jangan mudah patah semangat. Ya, selama itu jalan kebaikan, maka bersungguh-sungguh untuk mencari jalan kebaikan tersebut. Dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mudah untuk mundur. Jangan mudah untuk patah semangat di dalam mencari jalan-jalan kebaikan. Inilah saudaraku, ya, lima hal yang hendaknya kita senantiasa usahakan dalam diri-diri kita. Ya, memperbaiki niat-niat kita, kemudian mempelajari akhlak dan adab yang mulia, mengamalkan adab tersebut, ya, berhias diri dengan akhlak yang mulia. Kemudian kita berusaha mengajak manusia kepada jalan-jalan akhlak yang mulia. Yang kelima, kita senantiasa isti'anah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, dan minta kemudahan kepada Rabbul Alamin, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan-jalan kebaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita kemudahan untuk senantiasa istiqamah di dalam mempelajari agama Allah dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semuanya di atas husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.